بسم الله الرحمن الرحيم. Baik. Persoalannya, lihat baik-baik. Saya sebutkan dua kubu ekstrim dulu. Saya belum sebutkan mana pilihan yang rajih di antara ini semua. Fokus. Para ulama, ketika melihat hadis-hadis ini, dan ayat-ayat Quran, mereka terbagi pada beberapa golongan. Ada yang berpendapat haram mutlak untuk kehati-hatian. Sudah. Karena ayat-ayat yang turun, hadis-hadis yang ada, itu tidak banyak yang memuji, tapi lebih banyak yang memalingkan dari itu. Maka mereka berpendapat, bagi saya, haram hukumnya. Haram itu maksudnya saya nggak ingin kerjakan itu. Saya ingin terkait dengan maslahat yang jelas manfaatnya saja. Quran jelas manfaatnya. Hadis jelas manfaatnya. Musik nggak banyak manfaatnya. Saya tinggalkan itu semua, saya konsisten dengan ini saja. Maka mereka berpegang teguh dengan hukum keharaman musik. Jadi kalau Anda menemukan, maaf ya, kelompok yang haram mutlak, gak boleh sama sekali, dan sebagainya. Ini yang diambil ayat-ayat dan hadis-hadis yang tadi saya bacakan. Dengan pemahaman hukum musik haram mutlak. Jelas? Persoalannya, begitu disampaikan seperti itu, tiba-tiba yang terjadi ditemukanlah hadis-hadis Nabi membolehkan. Tapi kan dalam pernikahan ada hadis Nabi, dan itu sahih. Tapi kan Nabi pernah masuk kepada rumah Sayyidah Aisyah, ada yang bersenandung, dan itu benar hadisnya. Bagaimana pendapat Anda? Oh, kalau itu dikecualikan. Kalau itu dikecualikan, boleh dalam konteks itu saja. Akhirnya, yang tadinya haram, turun sedikit. Haram kecuali. Sama kalau mau dibawa ke konteks kekinian, haram, gak bisa, mutlak itu haramnya. Tapi tiba-tiba ketika sedang sholat, tang-ting-tung-ting, tang-ting-tung, tang-ting-tung-ting, tang-ting-tung, handphonenya bunyi. Dan itu musik. Itu musik. Oh, kecuali handphone. Kecuali handphone. Misal ya. Baik. Muncul turunan di sini. Fokus baik-baik. Fokus, fokus. Kita sedang membahas persoalan. Maka di sinilah kemudian muncullah kecuali-kecuali di sini. Apa pengecualiannya? Dalam bab nikah boleh. Itu pun diikat dengan hal-hal yang tidak banyak yang melalaikannya. Boleh dalam bab nikah. Sepanjang musiknya tidak terlampau berlebihan, bahkan disyaratkan rebana saja. Selain rebana, nggak boleh. Atau akapela saja. Jadi yang pakai piano tetap haram. Yang pakai gitar tetap haram. Yang boleh pakai rebana saja. Nah, jadi kalau Anda ikut golongan seperti ini, jangan heran kalau kemudian ke pernikahan yang ada cuma rebana. Ya, atau misalnya menggunakan akapela, tidak menggunakan piano dan sebagainya. Maka ini yang dimaksudkan barangkali mengambil hukum yang pertama. Dan Anda tidak harus mencelanya. Karena kita menghormati perbedaan. Tidak ada masalah. Kalau Anda berpegang pada yang ini, karena tujuannya baik, tidak ada masalah. Jangan dicela. Karena mereka ingin, saya ingin berhati-hati. Yang ingin saya kerjakan, yang ini saja. Yang ini saya takut salah. Takut salahnya menjadikan mereka mengambil sesuatu yang mereka pahami dengan baik. Jelas? Satu. Baik. Kemudian, golongan yang ini tidak sependapat. Kita bandingkan. Mari kita lihat. Anda menyebutkan haram mutlak, tapi pakai kecuali. Setiap yang haram mutlak, kalau dikecualikan, itu pasti haramnya haram pada zatnya. Pada asalnya sudah haram. Lihat baik-baik. Misal, babi apa hukumnya? Haram. Ada kecualinya nggak? Oh, kata siapa? Ada kecualinya. Buka Quran surah kelima ayat ketiga. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 173-nya. Ada pengecualiannya. Kecuali kalau sedang terpaksa. Terpaksa. Misal, Anda pergi ke Cina. Di Cina misalnya nggak ada makanan di tempat Anda datang. Tidak ada makanan yang halal sama sekali. Kalau Anda nggak makan, Anda bisa meninggal. Yang ada cuma babi. Kalau tidak makan, Anda meninggal. Boleh makan babi? Tidak, besar begitu bagaimana babi besar dimakan? Tidak. Potong dulu, kemudian ambil dagingnya, masak dulu, dan makanlah kemudian secukupnya yang membuat hilang lapar Anda. Makan babi besar begitu. Nah, jadi babi, hukum asalnya, hukum asal dari babi itu haram. Asalnya haram mutlak. Dikecualikannya kalau sedang darurat. Jadi semua yang haram mutlak itu kalau dikecualikan saat darurat saja. Kalau tidak darurat, dia tidak halal. Tetap haram. Sekarang, mohon maaf, fokus ini. Mana dalil yang mengatakan kalau pernikahan itu darurat? Asal pernikahan itu bukan darurat. Bapak, saya mohon izin. Besok saya menikah, Pak. Kenapa? Darurat. Oh, tidak ada. Nikah itu bahkan hukumnya sunnah asalnya. Ada yang menyebut mubah. Nggak ada orang mengatakan hukum darurat. Di hukum nikah itu beda dengan hukum makan babi. Kalau yang tadi itu darurat sifatnya. Kalau nggak makan, saya meninggal. Tapi kalau nikah kan lain. Hukum asalnya bukan haram bahkan. Jadi nggak bisa hukum yang mubah, hukum yang sunnah, itu dijadikan darurat untuk menepikan yang haram. Jadi kiasnya nggak sama di sini. Ada kekurangan dalam hukum di sini. Ada yang tidak tepat di sini. Jadi kalau Anda ingin mengecualikan seperti hukum yang tadi, mesti ada persamaan. Dalam kaidah usul fikih, Itu dinamakan dengan kaidah ilat yang tidak sama, maka hukumnya tertolak. Tertolak, ingat baik-baik. Ya. Saya turunkan dulu. Ustaz, itu kan ijma ulama, empat madhab mengharamkan musik. Pernah dengar kalimat itu? Baik, empat madhab mengharamkan musik. Mari kita lihat. Saya pernah keluarkan beberapa artikel teman-teman, dan saya simpulkan semua artikel yang berbahasa Indonesia rata-rata mengambil referensi dari artikel Arab yang saya telah turunkan di sini printout-nya. Ada di sini semua. Dan dalilnya sama semua. Jadi ngambilnya dalilnya sama, Qur'annya, hadisnya macam-macam dari sini semuanya. Saya keluarkan, di antara yang dikutip adalah perkataan Imam Asy-Syafi'i. Disebut di situ di jilid yang keempat, halaman 92. Disebut kalimat Imam Asy-Syafi'i dan dengan kalimat kias yang luar biasa. Perhatikan baik-baik. Di situ disebutkan kalimat bahwa Imam Asy-Syafi'i tidak membenarkan wasiat dengan alat musik. Tidak membenarkan wasiat dengan alat musik. Bahkan kata beliau, kalau ada alat musik kemudian diwasiatkan, itu batal hukumnya. Ini menunjukkan kata beliau, Imam Asy-Syafi'i menghukumi haram bagi alat musik. Bahkan ada dari Imam Asy-Syafi'i keterangan, kalaulah kemudian, maaf, ada orang-orang yang mencuri alat musik, maka tidak dihukum kisos, enggak usah dipotong tangannya. Karena dia mencuri sesuatu yang diharamkan. Paham sampai sini? Pernah dengar kalimat itu? Nah, saya mencoba meneliti, sampai jam 2 saya cari, karena enggak disebutkan di bagian apa itu dimaksudkan. Dan itu yang menyalin juga beberapa kalangan, ada yang gelarnya cukup tinggi, ada yang sampai PhD dan sebagainya. Ada yang sebagian pernah juga mentahdir saya dan seterusnya, enggak ada masalah. Terus kita kumpulkan, kemudian kita keluarkan, saya sampai bilang kepada staff kami, tolong berikan, cari buku Al-Um, karena disitu disebutkan Al-Um. 9 jilid kita buka setiap jilidnya, ditemukan jilid yang keempat. Kita cek dalam kitabnya, apa yang terjadi? Ternyata saya punya keyakinan kuat, yang bersangkutan belum tentu melihat isi kitabnya. Karena yang dimaksud di kitab itu bukan hal yang disampaikan oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan pembahasan lain dalam konteks berbeda, tapi kalimatnya dipotong. Sehingga salahlah kesimpulan yang ada. Contoh, saya bukakan jilid yang keempat, halaman 123. Mungkin beda cetakan. Di cetakan yang dimaksudkan dituliskan halaman 92. Saya cek halaman 92, ternyata tidak ada kalimatnya. Baik. Lihat baik-baik ya. Bab ma yajuzu minal wasiyah fi halin wa la yajuzu fi halin ukhra. Bab ma yajuzu minal wasiyah, ma yajuzu minal wasiyah fi halin wa la yajuzu fi ukhra. Bab tentang wasiat pada satu hal yang unik sifatnya, keadaan tertentu boleh, keadaan tertentu tidak boleh. Jadi ada benda yang diwasiatkan untuk ahli waris, benda ini unik sifatnya. Dia saat yang bersamaan bisa diwariskan, bisa tidak diwariskan. Apa di antara pembahasan yang dibahas ini? Banyak. Ada wasiat tentang pemberian anjing. Ada. Anjing apa hukumnya? Dalam madhab Syafi'i itu haram mutlak. Dalam madhab Syafi'i. Haram mutlak. Ya, najis aini. Najis aini. Jadi kalau disentuh pun Anda mesti cuci tangan. Ya, cuci tangannya 7 kali. Salah satunya menggunakan apa? Baik. Nah, yang paling menarik setelahnya pembahasan tentang warisan menggunakan alat-alat musik. Dicontohkan langsung di sini. Misalnya yudrobu bihi. Yang sering dipukul. Misal seperti rebana. Dan kemudian alat-alat musik yang dipetik. Ya, kalau sekarang gitar dan semacamnya. Teman-teman, apa kalimat Al-Imam Asy-Syafi'inya? Dipotong kemudian jadi kalimat. Wa illam yasluh illa lidharbi lam tajuz 'indi. Dipotong sampai situ. Dan kalau wasiat tentang alat musik itu hanya dimaksudkan untuk alat pukul, alat musik saja, maka wasiat itu tidak boleh menurut saya. Batal. Teruskan. Disambung lagi kemudian. Wa in kana la yasluhu illa lidharbi batalat 'indal wasiyyah wa hakadzal qaul fil mazamir kulliha. Ini yang dikutip sampai sini saja. Yang dikutip sampai sini saja. Lihat kalimatnya. Fa in kanat lahu wa in kana la yasluhu illa lidharbi batalat 'indal wasiyyah. Kalau wasiat itu dimaksudkan alat musik yang biasa dipukul, kalau terjemahannya dipotong, maka maknanya berubah. Kalau yang diwasiatkan itu adalah alat musik yang biasa dipukul, maka menurut saya hukumnya batal wasiat, kata Imam Asy-Syafi'i. Kata beliau ingin mengatakan, dialihkan potongan ini dengan terjemahan menurut yang menerjemahkan, dipahami, kata Imam Asy-Syafi'i, kalau warisannya berupa alat musik, maka itu batal hukumnya. Ini menunjukkan alat musik itu hukumnya haram. Demikian kesimpulan yang menyampaikan hukum haram. Padahal di bab ini kalau dibaca keseluruhan, Imam Asy-Syafi'i membagi dua alat musik yang diwasiatkan. Alat musik pertama, sama alatnya, sama-sama rebana. Tapi yang pertama dipukul untuk yang bermanfaat. Seperti motivasi orang pada kebaikan, konteks dulu untuk berperang. Perang jihad. Jadi ketika mau jihad didorong, bikin syair, Hasan bin Sabit dipukul rebana, dang ding dung, gendang dipukul dan sebagainya. Kata Imam Asy-Syafi'i, kalau itu yang diwariskan maka halal hukumnya. Alatnya sama. Boleh. Tapi kalau yang diwasiatkan ke ahli waris, diwasiatkan kemudian atau menjadi warisan hanya alat musik yang digunakan untuk yang lahun saja yang ini. Untuk nyanyi-nyanyian yang tidak bermanfaat, untuk mabuk-mabukan, untuk diarahkan pada yang maksiat, itu yang dimaksudkan kata beliau, batalat andil wasiyah, batal wasiatnya. Di kalimat itu dari Imam Asy-Syafi'i, bukan ingin menghukumi musik haram mutlak, bukan. Imam Asy-Syafi'i ingin mengatakan, alat musik yang dimaksudkan jika dipakai untuk hal-hal kepentingan maksiat. Sedangkan yang tidak maksiat, boleh dilakukan. Untuk persoalan ahli waris, atau untuk wasiat diberikan pada generasi setelahnya. Jadi maksud saya, ada orang-orang yang mengutip pendapat para ulama, tapi tidak merujuk kitabnya dalam bab apa itu disampaikan. Ternyata ketika para ulama, Imam Syafi'i itu tidak terlampau menyenangi musik, tapi yang paling hebat, beliau itu ahli syair. Dan punya diwan, namanya Diwan Imam Asy-Syafi'i. Punya kumpulan-kumpulan syair. Tapi karena konsennya kepada fiqih, konsen pada Al-Quran, terlampau banyak menjauhi yang seperti ini, tapi hukumnya ada. Jadi teman-teman, kalau Anda melihat para ulama mengatakan misalnya kalimat-kalimat, kami jauhi musik, kami tinggalkan musik, munculkan hadis-hadis yang tadi, pada umumnya, walaupun mereka punya syair dan sebagainya, itu karena kebiasaan mereka dekat dengan Al-Quran dan dekat dengan hadis. Dan orang-orang ahli Quran tidak akan bertemu frekuensi Quran dengan frekuensi musik. Ya, kalau saya pribadi, misalnya kalau Anda tanyakan, kalau saya pribadi, saya tidak terlampau menyukai musik. Karena ketika seorang dekat dengan musik, itu tidak akan sejalan dengan Qurannya. Walaupun musiknya ada maslahatnya. Makanya silakan cek, Anda senang musik agak kesulitan menghafal Quran. Karena frekuensinya tidak sama di situ. Tapi bukan berarti menjadikan musik mutlak haram, bukan. Karena ada bagian-bagian tertentu yang dibenarkan oleh Al-Quran. Apa itu? Ada orang yang memang bakatnya ada di situ. Bakatnya di situ. Dia mudah sekali membuat lirik. Dia mudah sekali memainkan irama dan sebagainya. Kata Quran, daripada dipakai yang maksiat, kenapa tidak dipakai yang halal-halal? Seperti Hasan bin Sabit menggunakannya. Seperti Ka'ab bin Zuhair. Dan diberi hadiah oleh Nabi SAW. Makanya muncul semacam Maher Zain. Muncul semacam Yusuf Islam dan sebagainya. Muncul semacam dan sebagainya. Ya, kalimat-kalimat, lirik-lirik yang mengarahkan kepada nilai-nilai kebaikan. Tapi tidak disatukan dengan yang maksiat. Liriknya memang bagus. Ayo sholat, ayo sholat. Ayo sholat, ayo sholat. Yang di bawah joget, ikhtilat, dan sebagainya. Nah, itu barangkali mencampurkan dua hal yang tidak bertemu satu dengan yang lainnya. Diberi judul nada dan dakwah. Nada satu, dakwah satu. Tapi antara nada dengan dakwah tidak nyambung. Kalimatnya benar, nada dakwah. Kalau dengan nada itu ada nilai-nilai kebaikan yang tidak menghadirkan unsur maksiat. Jelas ya? Judi, aku kalah. Bohong, sungguh. Misalkan. Ah, misal saja ya. Misal. Ah, itu kan sudah salah. Liriknya salah, orangnya juga salah. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah, turunkan dulu. Jadi kalau kita bandingkan, saya kan belum berbicara tentang pilihan Anda. Itu silahkan Anda pilih yang bagaimana, enggak ada masalah. Saya mau bicara, kesimpulannya, kalau kita bandingkan para pendapat ulama akan ditemukan tadi perbandingan-perbandingan berdasar turunan ayat dan hadis tadi. Maka pendapat ulama ada yang mengharamkan mutlak dengan alasan tadi, untuk kehati-hatian saja. Yang kedua ada pendapat haram dengan syarat, haram kecuali, karena ada pengecualian-pengecualian di sini. Yang ketiga kemudian ada yang membolehkan mutlak karena diambil hadis kebolehannya saja. Yang keempat, ada kebolehan dengan syarat kalau musik yang dimaksudkan mendukung kepada nilai-nilai kebaikan yang dibenarkan oleh agama. Di luar itu, maka semuanya masuk pada kategori yang tidak dibenarkan. Kita boleh punya pendapat dalam persoalan ini, baik pro ataupun kontra. Tapi bahasan kita hari ini bukan ingin menguatkan yang pro atau ingin menolak yang kontra, tapi membuka wawasan bagaimana hukum itu bisa ditenun dengan keadaan yang lebih baik, wawasan yang luas, sehingga Anda bisa menyimpulkan, oh ini rupanya seperti ini pandangannya. Kalau yang pro begini, kalau yang kontra begini. Dari pengetahuan inilah Anda silahkan nanti bisa menyimpulkan dan mengikuti mana yang ingin Anda pilih sesuai dengan wawasan-wawasan yang ditampilkan dalam kebolehan ranah syariat, Al-Quran, dan Sunnah. Sepakat sampai sini? Baik, tapi ingat kesepakatan kita masih ditenun dengan kalimat yang sama. Jangan sampai perbedaan kita dalam menyikapi satu persoalan menjadikan kita kemudian terpecah belah dan tidak saling segur sapa. Paham?